Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna astaqal haditsi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ya ahibba, Mu'tamiri Al-Masajid fi Yogyakarta yang saya muliakan rahimakumullah wa anzani Allah wa iyakum jami'an, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah perkenankan kita berkumpul di salah satu tempat yang termulia di muka bumi, yaitu di masjid, dan tepatnya adalah Masjid Pogung Dalangan atau MPD. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita di kesempatan pagi sampai siang nanti akan menjadikan sebab datangnya keberkahan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita khususnya yang hadir di sini dan umumnya untuk kaum muslimin fi ainal makan wa fi ainaz zaman. Saudara-saudariku yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, mungkin kalau kita sejenak melihat tumbuh berkembangnya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimulai di Mekah ketika itu, namun di Mekah Rasulullah dan para sahabatnya tidak banyak berkembang karena senantiasa mendapatkan intimidasi dari orang-orang kafir Quraisy Mekah. Namun setelah kemudian Allah memerintahkan kepada baginda Rasulullah agar memberitahukan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain untuk berpindah meninggalkan kota Mekah dan menuju ke kota Madinah yang ternyata di sana memang sudah siap menunggu sekian banyak kaum muslimin ya, terhadap kedatangan baginda Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Nah, kemudian setelah hijrah pun dilakukan, yang terakhir adalah baginda Rasulullah dengan sahabatnya yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang orang-orang Madinah itu sudah pagi sampai siang, nanti sore nengok lagi menunggu datang Rasulullah, namun juga belum datang. Nah, maka ketika baginda Rasulullah sampai ke kota Madinah, ada hal yang menarik yang perlu kita perhatikan, yang ini mudah-mudahan menjadi semacam penyemangat bagi kita semuanya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yang pertama adalah akha baina al-muhajirin wal-ansar, yaitu mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansar, yang rata-rata keilmuan, ketakwaan sudah dimulai oleh orang-orang muhajirin. Namun orang ansar ini mereka open, siap untuk bekerja sama dengan orang-orang muhajirin. Nah, untuk memberikan wadah bagi mereka, kedua kaum ini tentu sangat diperlukan. Maka kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain dan memotivasi sebagian para sahabatnya Ansar khususnya ya untuk mewakafkan sebidang tanahnya. Ya, maka kemudian ada sebagian dari sahabat Ansar yang mewakafkan tanahnya dan disitulah kemudian dibangunlah masjid. Itu Masjid Nabawi yang dahulu tidak seindah dan sebesar sekarang. Namun disinilah kemudian kaum muslimin, para muhajirin dan ansar ini, mereka mensentralkan seluruh kegiatan kaum muslimin, baik dalam masalah ibadah dan juga masalah-masalah muamalah, masalah-masalah yang lainnya, maka semuanya diakomodir di masjid. Nah, ini tentu nanti akan banyak dijelaskan oleh Ustadzuna, Ustadz Afifi dan juga Ustadz Zaid, hafizahumallahu ta'ala. Nah, berangkat dari keadaan semacam itu, maka YPIA, Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari, yang dahulu berdiri pada tahun 2000-an, namun namanya belum YPIA, masih LPIA, ketika itu banyak sekali menjalin hubungan dengan para takmir masjid yang mereka adalah orang-orang kampung gitu ya. Ya. Namun qadarullah, dengan berkembangnya kegiatan yang semakin banyak, mohon maaf sekali, ternyata YPIA tidak mampu kemudian apa namanya menjalin hubungan yang seerat di awalnya dahulu, sehingga seakan-akan ketakmiran yang khususnya ada di wilayah Pogung ini ya bekerja sendiri-sendiri. Sehingga sekarang muncul MPD ini menjadi masjid yang masya Allah luar biasa. Ini banyak dilakukan antara teman-teman mahasiswa dan para takmir kampung, dan ini hampir-hampir YPIA tidak berperan apa-apa. Oleh karena itu kami dari mewakili dari YPIA memohonkan maaf kepada khususnya para takmir mahasiswa yang sudah ada, dan umumnya kepada jamaah rahimakumullah yang ternyata belum bisa memberikan sumbangsih yang berarti bagi kemajuan kaum muslimin. Nah, mudah-mudahan di waktu-waktu yang akan datang kembali nanti YPIA yang memang bertempat, markasnya bertempat di Pogung, tempatnya di Pogung Rejo di kampung kami, ini nanti bisa lebih erat lagi di dalam menjalin kesinergian di dalam membangun umat Islam melalui masjid itu ya. Ya mungkin dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan acara kedepannya nanti akan mendatangkan banyak keberkahan untuk kita wabil khusus dan umumnya untuk kaum muslimin dimanapun mereka berada. Marilah dari masjid kita bangkit. Banyak salah dan kurang yang mohon dimaafkan, dan kalau ada benarnya maka semata-mata datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhum minkum wa sallallahu salam ala nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf Ustaz Hasim, saya pamit karena ada acara kerja bakti di kampung. Jazakumullahu khairan Ustaz. Jazakumullahu khairan, kami ucapkan kepada beliau Ustaz Abu Salam hafizahullah taala, beliau pamit karena akan ada kerja bakti di Pogung Rejo insyaallah. Masya Allah, apa yang beliau sampaikan bisa memberikan semangat kepada kita untuk semakin memakmurkan masjid. Jangan sampai masjid kita ini masjid yang sudah dibangun dengan biaya yang lumayan banyak tapi sepi dari kegiatan dan ibadah. Jemaah sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita langsung masuk pada sambutan yang kedua, yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ketua Forum Da'i Yogyakarta, yang akan diwakili oleh beliau Al-Ustadz Abu Adam Hafizahullahu Ta'ala. Kepada beliau Ustadz Abu Adam Hafizahullahu Ta'ala, waktu dan tempat kami persilahkan. Falyatafaddal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktivis masjid kurang semangat jawabnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha, wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada rekan panitia yang kami hormati, rekan takmir masjid yang kami hormati, demikian juga tamu undangan yang pada kesempatan pagi hari ini bisa hadir di tempat ini. Pada kesempatan pagi hari ini tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan anugerah dan kenikmatan yang sangat banyak kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini bisa hadir bersama-sama nanti untuk mendengarkan tausiah atau juga tentang sharing bagaimana kita bisa memakmurkan masjid. Salawat dan salam diaturkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, demikian juga kepada umatnya yang senantiasa setia mengikuti petunjuk dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan yang berbahagia, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Diperkenalkan saya dari Forum Dai Masyarakat Yogyakarta, FDMJ ya. Forum Dai Masyarakat Yogyakarta adalah Bank Dai, demikian juga pengkaderan Dai untuk wilayah Yogyakarta, tetapi lebih dikhususkan untuk dakwah pedesaan. Jadi nanti bagi rekan-rekan mungkin butuh dai ya, untuk di pedesaan nanti bisa merekomendasikan kepada kami. Karena memang faktanya ada sebuah kasus yang ada di daerah Gunung Kidul. Itu sebuah tempat atau di suatu masyarakat itu ada masjid, akan tetapi tidak diselenggarakan Jumatan. Nah, bukan karena jamaahnya yang mau Jumatan tidak ada, banyak, tetapi tidak ada yang bisa menjadi khotib. Nah, jamaahnya banyak, yang mau Jumatan banyak, tapi khotibnya tidak ada. Nah, akhirnya dari Forum Dai Masyarakat Yogyakarta bekerjasama dengan forum-forum yang lain, ini insya Allah siap untuk mengcover misalnya ada kekurangan dai. Dainya kok kurang ya? Ya, padahal dai sudah banyak sekali yang mungkin belum terjangkau atau mungkin karena alasan khusus sehingga suatu tempat kekurangan dai atau penjadwalan dai perlu adanya pergantian, sehingga mungkin kami dari Forum Dai Masyarakat Yogyakarta nanti bisa berpartisipasi dengan rekan-rekan semuanya untuk bisa mengisi kekosongan jadwal khotbah Jumat atau taklim-taklim, terutama yang berkaitan dengan pedesaan, terutama yang berbahasa Jawa. Nah, itu mungkin bisa merekomendasikan kepada kami. Kemudian pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang peran kita sebagai aktivis masjid. Rekan-rekan semuanya, interaksi secara khusus dengan masjid adalah dengan sholat berjamaah ataupun misalnya dengan pengajian. Akan tetapi di sini saya sedikit akan menyampaikan tentang interaksi kita dengan masjid yang kita bagi kepada beberapa poin. Yang pertama, berdasarkan kategori usia, itu ada anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Dan ini yang ada di lapangan yang saya dapatkan kasusnya. Di kampung saya dari Wonosari, Weru, Sukoharjo. Jadi Sukoharjo paling selatan, berbatasan dengan Gunung Kidul. Itu biasanya kalau TPA itu anak-anak SD kelas 6 kemudian naik ke SMP. Itu biasanya kalau mereka sudah SMP biasanya malu TPA gitu ya. Secara umum gitu. Ya. Kira-kira di tempat rekan-rekan semuanya gitu atau tidak? Lulus SD itu kalau TPA kayak anak kecil lagi gitu ya. Akhirnya apa? Mereka menginjak SMP, mereka sudah berhenti belajar agama di masjid, yaitu di TPA. Kemudian saya siasati kasus ini. Kemudian saya rembukan dengan teman-teman kematian yang ada di masjid. Bagaimana ini, kasus ini kita selesaikan gimana? Kemudian saya punya ide, bagaimana kalau nama TPA kita ganti gitu ya. Akhirnya saya menemukan sebuah formula tentang TPA, formatnya itu menjadi Madrasah Diniyah. Ya, kita dari Depak itu kan ada Madrasah Diniyah. Jadi kalau di tempat saya biasanya kalau di Depak itu Madrasah Diniyah Awaliyah, Wusta sama Uliyah. Kita enggak harus semacam itu, tetapi kalau di tempat saya kita bikin Madrasah Diniyah kelas PAUD, Madrasah Diniyah kelas TK SD, Madrasah Diniyah kelas SMP dan Madrasah Diniyah kelas SMA. Alhamdulillah sampai sekarang jalan sudah masuk tahun yang ke-9. Jadi anak SMA, SMP, TPA biasa. Nah, tapi namanya jangan dikasih TPA. Nah, kasih Madrasah Diniyah kelas PAUD, kelas SD, kelas SMP, kemudian kelas SMA. Untuk kelas SMA di tempat saya alhamdulillah itu khusus yang putra itu ada 16 orang. Lumayan kan anak SMA mau ngaji ke masjid di kampung loh ya. Ya. Kemudian anak SMP juga alhamdulillah banyak sekarang Di masjid saya totalnya itu di, bukan di Jogja ya, yang ada di Sukoharjo, di kampung, di gunung ya, itu alhamdulillah sudah ada kira-kira 120 ya. Untuk kelas PAUD dan SD kelas 1-2 itu sudah 40-50 orang. Tapi memang dipisah-pisah ya. Jadi jangan pembelajaran anak dewasa digabung bareng satu majelis, misalnya harinya Minggu sore gitu ya. Itu nanti sepertinya enggak jalan karena kesannya masih sama TPA. Ya, jadi disesuaikan dengan keinginan mereka. Ya. Tetapi sebenarnya kegiatan yang paling menarik, kegiatan pendamping TPA atau madrasah diniyah ini, biasanya setahun sekali atau setahun dua kali itu dibagi seragam gratis, itu yang sangat penting itu juga. Kemudian kegiatan-kegiatan rehlah, misalnya kunjungan ke TPA yang lain atau misalnya rehlah ya untuk ke pantai atau kemana, ini sebenarnya juga sangat penting. Kemudian kalau kita lihat yang ada di masjid secara umum, kenapa sih masjid-masjid itu yang hadir, kalau bukan di sini ya, di gunung-gunung, kenapa yang rata-rata yang hadir itu yang sepuh, yang sudah tua? Nah, ke remajanya kemana begitu ya? Ya itu yang juga menjadi PR kita semuanya, dan ini PR panjenengan semuanya. Kemudian yang kedua, saya mungkin dari dua sisi saja. Interaksi masjid yang kita kaitkan dengan sarana atau media untuk mengaktifkan jamaah masjid supaya mereka itu hadir di masjid. Kita melihat rekan-rekan semuanya, kadang-kadang semangat kaum muslimin ini untuk hadir di masjid itu kan kalau misalnya orang-orang itu semangat untuk sholat lima waktu, mereka tidak usah diajak aja, secara sadar mereka akan datang ke masjid. Tapi bagaimana merangsang mereka semuanya untuk bisa hadir ke masjid? Kalau mereka semangat ngaji ya ke masjid mudah. Tapi karena kita memang kita merangkul masyarakat supaya mereka mau ke masjid. Dan ini mungkin trik ya yang saya lakukan, dan selama ini alhamdulillah sudah berhasil gitu, mengajak mereka ke masjid dan berinteraksi dengan masjid, dengan kegiatan yang lain. Salah satunya adalah dengan kewirausahaan. Kalau saya begitu ya. Jadi sekitar masjid itu saya buatkan, kebetulan saya di wirausaha menjahit ya. Jadi saya buka kursus menjahit gratis. Kemudian masyarakat itu terutama yang ibu-ibu, kita mancingnya dari ibu-ibu dulu, karena kalau menjahit putra itu kayaknya sangat sulit ya. Dari ibu-ibu, biasanya kan kalau gaya hidup di kampung saya itu ya, di Waru Sukoharjo itu, lulus SMP, lulus SMA ke kota. Nah, nanti kalau sudah saatnya nikah, pulang punya anak, yang ibu-ibunya di rumah ngomong sambil nungguin anak sekolah, yang laki-laki merantau. Itu saya manfaatkan, kebetulan ibu-ibunya saya ajari menjahit, kemudian mereka bekerja ya. Ternyata dampak positifnya itu sangat banyak sekali. Pertama, saya buatkan kegiatan di masjid, pengajian umum seminggu sekali per masjid. Jadi kalau malam Senin misalnya sore nanti itu di masjid A habis maghrib, di masjid B habis isya, di masjid C habis subuh, nanti khusus yang remaja itu saya buatkan juga jam 8.30 atau jam 8:30 malam. Dan ternyata dampaknya itu ibu-ibu mereka ngaji ke masjid, anak-anaknya ikut madrasah diniyah, kemudian bapak-bapaknya ikut ngaji yang jam 20.30 tersebut. Dan ini alhamdulillah ya, kegiatan semacam ini sekarang sudah bisa, kalau dulu itu saya punya musala kecil ya, sekarang alhamdulillah sudah menjadi masjid yang besar, dan jamaahnya kadang-kadang juga 2-3 sof itu di kampung, itu sudah cukup. Tetapi yang terpenting lagi untuk menghadirkan mereka di masjid, tidak meski dengan keberadaan mereka sholat berjamaah, tetapi juga interaksi mereka dengan masjid. Minimal, kalaupun mereka itu misalnya belum senang ke masjid, minimal mereka mendukung dengan kegiatan kita. Gitu. Minimal begitu. Nanti kalau mereka sudah mendukung dengan kegiatan kita, insya Allah interaksi dengan masjid itu juga sudah akan menjadi maksimal. Ya. Jadi alhamdulillah yang ini yang saya kembangkan adalah interaksi dengan masjid, dengan kewirausahaan, dan nanti rekan-rekan juga bisa mempraktekannya, tidak harus dengan menjahit, misalnya dengan ternak atau dengan kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan bekal keterampilan kepada masyarakat. Ibu-ibunya dikasih pekerjaan, nanti kita adakan pengajian, saya yakin suaminya akan senang dengan kegiatan pengajian, mereka sedikit demi sedikit akan dekat ke masjid, demikian juga anak-anak mereka kita bikinkan kegiatan di TPA atau madrasah diniyah. Kalau ini ya saya bercerita berdasarkan pengalaman saya, jadi mungkin bisa sebagai motivasi bagi rekan-rekan semuanya, karena berbeda masjid ya, berbeda permasalahannya, berbeda lingkungannya, berbeda pula solusinya ya. Karena solusi yang ada di tempat saya ketika diterapkan untuk di tempat lain yang permasalahannya berbeda, mungkin hasilnya juga berbeda. Permasalahannya sama saja, solusinya sama, belum tentu hasilnya berbeda begitu ya. Belum tentu harusnya sama begitu ya. Jadi ini mungkin sedikit masukan dari saya, demikian juga sedikit sharing dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nanti memotivasi rekan-rekan semuanya. Anda pelajari dulu ya. Kira-kira permasalahan yang ada di lokasi Anda itu permasalahannya apa? Kemudian Anda sharingkan dengan rekan-rekan semuanya yang memiliki permasalahan sama atau permasalahan berbeda. Kemudian mereka punya solusi apa? Entah punya solusi apa, kira-kira beberapa solusi itu kita terapkan di lingkungan kita. Hasilnya bisa sama, hasilnya bisa berbeda. Justru ketika berbeda itu kita bisa inovasi untuk merangsang kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Karena kecenderungan biasanya masjid itu rame saat-saat tertentu, misalnya apa itu? Takbir keliling itu ya. Biasanya yang hadir bukan orang-orang yang senang ke masjid, dan itu sesaat. Ya, sesaat, sebentar, paling seminggu setelah acara selesai sudah selesai. Tapi harapan kita interaksi mereka dengan masjid, pertama tidak hanya sholat berjamaah, yang penting juga adalah dengan kegiatan pengajian atau taklim dan kegiatan-kegiatan pendamping lain yang bisa memakmurkan masjid. Ini mungkin yang bisa kami haturkan. Ada kekurangannya, ada kekhilafannya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Kami ucapkan kepada beliau Al-Ustaz Abu Adam radhiyallahu taala yang telah sharing pengalaman beliau yang sangat menarik ya bagi teman-teman aktivis masjid, memberikan nilai yang positif bagi masyarakat kita adalah satu hal yang mesti kita lakukan. Jangan sampai keberadaan kita di masjid tidak membawa apapun, tidak membawa greget yang berkemajuan, tapi kita punya keinginan supaya masyarakat kita benar-benar mencintai masjid. Jadi ketika mereka sudah cinta dengan masjid, insya Allah mereka akan sangat mudah untuk kita ajak untuk sholat berjamaah. Jamaah sekalian, ikhwan akhwat, bapak ibu, rahimani wa rahimakumullah. Demikian tadi sambutan yang kedua. Kita masuk pada sambutan yang ketiga, itu sambutan dari Ketua Takmir Masjid Pongdalangan yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Sutrisno MA Hafizullah Ta'ala. Kepada Bapak Haji Sutrisno MA, waktu dan tempat kami persilahkan. Semoga Pak Trisno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa bertemu, mengadakan pertemuan di Masjid MPD, dan karena hidayah inayah dari Allah SWT kita syukuri bersama. Yang kedua, sholat dan salam kita taman Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Bapak Ibu pengurus takmir mabit se wilayah yang terjangkau, mungkin sejukja ya Mas Asim. Alhamdulillah demikian, kami sebagai wakil takmir, karena Bapak Haji Suratmin ada kepentingan, kami mewakili mohonkan pamit karena ada kepentingan keluarga. Yang kedua, selamat datang di masjid ini. Ya seperti ini lingkungannya. Insya Allah ini sudah lantai 3, makanya monggo nanti yang paling atas bisa untuk musafir atau bisa istirahat di atas itu. Kalau yang masih membutuhkan waktu yang lebih lama lagi, monggo bersama Mas Hasim ini bisa komunikasi. Kita bersyukur seolah-olah kita ini memang statusnya adalah Khalifatullah Fitar, ya, pegawai Allah di bumi. Orang jadi pegawai negeri saja senangnya alhamdulillah, masya Allah. Jadi pejabat, kita ini sebagai pegawainya Allah, wakil Allah di bumi. Wah hebat betul itu Khalifatullah Fitar, sebuah status sosial, status spiritual yang sangat tinggi. Untuk itu kami mendukung, mensupport setinggi-tingginya, karena pengalaman kami dari investasi ibadah kita itu bisa direalisasikan ke dalam kepentingan dunia, misalnya harta, misalnya seperti itu. Lah monggo nanti ketakmiran ini bisa membuat sebuah blueprint yang sama mungkin ya, seketakmiran yang terjangkau, sehingga ada sebuah buku pegangan gitu, ada buku pegangan yang misalnya di MPD ada apa, di MPR di mana lagi apa, kita akumulasikan menjadi sebuah program yang menjadi kemajuan orang-orang Muslim di Indonesia. Monggo MPD dan masjid yang lain untuk Indonesia, karena sudah banyak keberhasilan orang Muslim di Indonesia. Ini sangat sangat banyak contohnya. Berikutnya, Bapak Ibu Khalifatullah Milad juga selamat berkajian untuk membuat program bersama tadi, sehingga menjadi akumulasi dari mana-mana itu menjadi sebuah kekuatan kita. Syukur Jogja untuk Indonesia. Jadi ini lebih anu lagi ya, sebagai studi banding, sebagai apa ya, rujukan gitu, supaya kita lebih memahana lagi, bahkan mungkin mendunia. Karena di Mekah itu orang Indonesia itu sangat terkenal, karena pohon Soekarno-nya itu sangat terkenal di Arab itu. Jadi kalau orang Indonesia ke Arab itu, karena pakai peci semacam saya itu, nah, itu kalau di Arab itu bisa direbut orang Soekarno-Soekarno, orang Indonesia, karena saking gilanya dengan Soekarno. Orang Indonesia yang pohon Soekarno itu dari Indonesia. Ketika Pak Karno kunjungan ke Mekah itu, kok gak ada tanaman yang cocok, dan Menteri Pertanian supaya membuat mencarikan pohon yang cocok. Jadi pohon di Arab itu dari Indonesia awalnya. Jadi ini sudah Indonesia untuk Arab, untuk mah dunia. Monggo nanti yang para ketakmiran ini bisa umroh dulu atau haji. Ini saya mengusulkan ya, masjid itu punya biro travel gitu. Jadi nek latihan itu ya wis sudah ada masjidnya, sudah ada perangkatnya. Jadi kalau teman-teman jamaah itu mengikuti travel-travel yang lain, kan masjid enggak ada, kemana lagi gitu. Ini yang saya rasakan. Jadi mohon usulan ini ada di masjid-masjid yang cukup itu ya punya biro travel gitu, umroh dan haji. Karena haji itu kan lama ini. Mari kita membuat, kan lebih cara promosinya ini juga jamaahnya itu sangat menarik kalau mas itu punya biro travel, daripada ngikuti yang lain itu apa, mungkin apa keuntungan sebagian itu bisa untuk pengembangan. Karena dana umroh itu kan banyak sekali, sangat banyak, tidak hanya sekali ya. Jadi wah, insya Allah kalau masjid-masjid itu punya biro perjalanan itu sangat hebat. Yang berikutnya, mungkin juga ketakmiran ini punya apa ya, logo, seragam gitu misalnya. Jadi gampang lenengeri itu memberi tanda tuh, ini pertemuan apa ketakmiran Jogja. Nah ini punya seragam. Biasanya yang paling mudah itu kan penampilan fisik. Ya mungkin sementara kalau pertemuan pecinya sama, walaupun nek diloke kaya departemen sosial ya ndak apa-apa, ning nyatane wah ini tokoh-tokoh masjid. Ini paling mudah kan penampilan fisik untuk bisa dibaca oleh, sehingga orang jadi takmir itu menjadi magnet penarik dari para jamaah. Ya mungkin dimulai dari MPD, mungkin anu nek hari apa Jumat itu seragame yo kuwi. Wah iki pas Jumat. Peci ini ganti-ganti gitu. Enggak apa-apa. Jadi ini karena penampilan fisik itu penting. Apa yang kelihatan muslim gitu ya. Jadi monggo nanti yang seperti apa itu, yang penting muslim saja. Nah ini kepentingannya lebih luas. Jadi anak-anak kecil generasi kita itu gampang itu deh. Kalau anak-anak muda itu kan apa kesamaan fisik atau yang lain. Itu yang paling mudah dimengerti dulu, kemudian ke dalam isi perilaku dan seterusnya. Ya, demikian untuk sambutan kami. Tentu banyak kekurangan dan kesalahan yang kurang berkenan kepada hati Bapak Ibu semua ketakmiran. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat berjuang, selamat menjadi Khalifatullah Firat yang lebih meningkat lagi. Insya Allah kita mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya Rabbal Amin. Selamat bermusyawarah, membuat program. Semoga menjadi output, apa ada yang dibawa pulang itu. Nantinya itu ada yang dibawa pulang atau diketik oleh Mas Hasim dan teman-teman, di-share. Itu kan sekarang mudah. Ini keputusan hari ini buatnya ini. Sehingga ini tampak jelas. Pertanggalkan nanti tahun berikutnya atau semester di mana lagi, mudah output lagi, sharing lagi, ada yang dijilid dan seterusnya. Demikian akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan pada Mas Hasim, monggo.